Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membedah tema yang sebenarnya bukan tema buat kita kaum laki-laki, tapi buat perempuan. Temanya yaitu tentang al-haidu, haid. Tapi karena kita juga hidup tidak jauh-jauh dari perempuan, bahkan kita adalah suami dari perempuan, maka mau tidak mau kita juga harus tahu agar antara suami dengan istri juga bisa kompak, bisa berjalan sesuai dengan aturan syariat Islam, wabil khusus tentang fikih haid. Dalam kamus bahasa Arab, kalau kita buka di bab tentang huruf ha, kita akan temukan makna haid itu secara bahasa adalah as-sayalanu, sesuatu yang sifatnya mengalir. Sala yasilu itu artinya mengucur, mengalir. Kemudian yang dimaksud adalah ad-damu al-khariju min qubulil mar'ah hala sihhatiha, darah yang mengalir keluar dari kemaluan wanita bukan karena sakit, tapi sebaliknya justru karena dia sehat. Min ghairi sababi wiladatin, bukan karena dia melahirkan. Wala istidadin, bukan karena dia, kalau orang kita bilang keputihan atau istihadah, darah penyakit. Jadi darah ini sebenarnya adalah darah yang pada hakikatnya dia merupakan buwaidah. Ingat kata buwaidah, ingat baidun dalam bahasa Arab. Yang pernah pesantren pasti tahu kata baidun, telur artinya. Jadi setiap wanita menurut para ulama dan pakar punya sekitar 500 buwaidah. Kalau orang ilmiah sekarang menyebutnya dengan sel telur, yang akan berproduksi setiap bulan sekali. Kalau sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur ini nanti jatuh dengan sendirinya. Orang Betawi bilang matang buun, jatuh dengan sendirinya kalau udah matang itu. Kalau masih muda kan nggak jatuh ya, disobok-sobok. Nah kalau dia tidak dibuahi, matang buun, dia jatuh dengan sendirinya, gugur, dan itu menjadi darah, menjadi haid atau kotoran. Para ulama menyebut 500. Berarti kalau sebulan sekali keluar satu buwaidah ini, kira-kira seorang wanita akan mengalami sekitar 500 kali haid dalam hidupnya. Coba dihitung itu. 500 kali berarti berapa tahun? Kalau anggaplah dia berapa tahun kira-kira? 500 bagi 12. Berapa kira-kira? 500 bagi 12, pegang kalkulator. Ada teman saya bilang sekitar 40-an tahun lah gitu jatuhnya. 40 tahun. Artinya kalau seorang wanita anggaplah usia 10 tahun dia dapat haid, maka sampai 40 tahun kemudian, nah disitulah kira-kira dia akan berhenti dari haid karena buwaidahnya sudah habis. Jadi pada hakikatnya darah ini adalah darah yang asalnya adalah sel telur. Karena dia tidak dibuahi, maka jadilah haid. Kalau dia dibuahi, maka jadilah dia zigot, jadi janin, jadi anak, ya jadi kita-kita ini. Yara kathirun minal ulama anna waqtahu la yabda'u qabla bulughil unsa tis'atinin. Kebanyakan ulama memandang bahwa seorang wanita ini tidak akan memulai masa haidnya kecuali setelah dia melewati usia 9 tahun. Tis'atinina. Fa idza ra'at ad-dam qabla bulughiha hadha as-sinn la yakunu dam haidin. Nah, kalau seandainya anak kita nih, misalnya kita punya anak perempuan belum berusia 9 tahun tapi keluar darah dari kemaluannya, maka kata para ulama la yakunu dam haidin. Ini bukan darah haid. Jadi usianya berapa? 9 tahun. Kalau lewat dari 9 tahun, maka itu dikatakan darah haid. Tapi ingat, tis'atinina ay komariyatan. Tapi 9 tahunnya 9 tahun komariyah. Ini kadang-kadang kita suka rancu nih, komariyah dengan syamsiyah. Kalau dibilang Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi usia 40, sebenarnya bukan 40 kalau ukuran kita. 40-nya 40 komariyah. Jadi jatuhnya kalau hitungan kalender Masehi belum sampai 40, mungkin sekitar baru 39 lah begitu. Nah, anak kita begitu juga, 9 tahun. Sebenarnya enggak 9 tahun tepat, 9 tahun kurang. Karena apa? Karena kira-kira dalam 1 tahun itu ada perbedaan hari. Kalau kita kan 1 tahunnya 365 tetap 4 hari. Maka setiap 4 tahun sekali ada tahun kabisat. Tapi kalau dalam tahun Hijriyah atau Kamariyah, jumlahnya cuma 354 hari. 365 dikurang 354. Berapa hari itu kira-kira bedanya? 11 hari ya. Begitu. Jadi wanita apabila belum menginjak usia 9 tahun dikatakan belum mungkin haid. Bal dama'in latin wa fasadin. Tetapi darah yang keluar itu sama darah penyakit, darah fasad, darah yang rusak. Waqad yamtaddu ila akhir al-umri wa lam ya'ti dalilun 'ala annahu ghayah yantahi ilaiha famata ra'al 'ajuzu al-musinna ad-dam fa huwa ra'idun. Di sini para ulama beda pendapat. Kalau ini saya baca kitabnya di Fiqhus Sunnah, ditulis oleh As-Sayyid Sabiq yang mazhabnya Hanafi. Al-Hanafi mengatakan bahwa tidak ada batas maksimal kapan seorang wanita selesai dari haidnya. Pokoknya selama masih keluar haid, biar kata udah nenek-nenek, 80 tahun, 90 tahun, tetap aja itu dibilang darah haid. Tetapi kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan batasnya adalah usia 70 tahun. Kalau kita punya nenek-nenek, ya gak harus nenek-nenek, di perawan juga gak apa-apa, yang penting usianya 70 tahun, dia masih haid juga, masuk usia 70 kesananya walaupun keluar darah dianggap sudah bukan darah haid lagi. Sedangkan menurut mazhab Malik, Imam Malik, beliau katakan bahwa maksimalnya 50 tahun. Lewat dari usia 50 sudah tidak dianggap haid lagi. Itu batasan sindoliasi. Adapun Imam Abu Hanifah, sebagaimana dikutip dalam Fiqhus Sunnah karangan Syaikh Shadiq, beliau mengatakan tidak ada batasnya. Jadi nenek-nenek 80 tahun kalau dia keluar darah tetap dianggap masih keluar darah. Ikhwatillah rahimakumullah, terkait dengan masalah haid ini, para ulama biasanya membahas tentang berapa lama minimal dan maksimal haid bisa dialami oleh seorang wanita. Dan ini penting. Sebab kenapa? Sebab untuk membedakan darah haid memang ada dua cara. Yang pertama dengan melihat wujud darah itu secara fisik. Cuma masalahnya, setiap orang punya produksi darah yang beda-beda. Kalau dalam kitab-kitab zaman dulu, itu disebutkan ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kemerahan, ada yang warnanya kekuning-kuningan, ada yang bilang warnanya kotor, dan seterusnya. Dan itu memang membingungkan. Ini masih haid apa enggak ya? Keluarnya cuma bercak-bercak saja. Flek, masih haid apa enggak? Kenapa itu jadi penting? Karena masalahnya, ini sudah harus sholat atau belum? Begitu. Atau kalau dia keluar, masih boleh sholat atau tidak? Dan yang paling penting buat para suami adalah, sudah boleh atau belum? Kan begitu. Karena wanita yang sedang haid tidak boleh digauli sebagaimana pergaulan suami istri. Nah, kata istrinya, "Bang, udah berhenti nih, Bang. Cuma tinggal dikit doang." Gitu. Nah, apakah ini sudah selesai atau belum? Ini sering jadi permasalahan. Gitu. Kadang-kadang yang bilang belum istrinya, kata suaminya bilang, "Kan udah enggak ada lagi." Dan seterusnya gitu kan. Jadi panjang ceritanya. Nah, para ulama kemudian memberikan solusi yang kedua. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi dilihat aja dari tanggalnya. Sebagaimana kita juga dalam Islam sudah menemukan sistem kalender untuk menentukan awal waktu sholat. Jadi Ustadz Saiful ini kalau azan dia gak pernah keluar ke depan, ke halaman, lihat matahari sudah zawal atau belum. Ya, dia gak pernah lihat begitu. Umur-umur mungkin belum pernah kali. Yakin aja lihat kalender, zuhur jam 12 kurang 5. Gitu kan? Ya sudah, langsung dia azan. Karena apa? Sudah ada kalendernya. Dan kalender ini tidak dibuat kecuali oleh para ahli falak yang kita fikoh pada mereka bahwa itu adalah sistem penanggalan atau jadwal sholat yang tepat. Harusnya kalau menurut dalilnya, waktu zuhur itu dimulai sejak zawalus syamsi, yaitu kita keluar lihat matahari di atas, kita pasang tongkat, kita lihat bayangannya masih di arah barat bayangannya atau di barat ke timur. Kalau masih di arah barat berarti matahari belum sampai zawal. Kalau nggak ada bayangannya tepat di tengah-tengah, nah itu namanya matahari tepat di atas kepala kita, belum masuk zuhur. Begitu matahari geser sedikit ke barat, bayangannya muncul di sebelah timurnya sedikit saja, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, haid begitu juga. Para ulama kemudian membuat batasan. Aqallul haidi wa aktsaruhu. Masa yang paling sedikit untuk haid dan masa yang paling lama. Kita mulai dari mazhab yang paling banyak di tengah kita, yaitu mazhab Syafi'i. Beliau dan juga Imam Ahmad bin Hanbal sepakat masa yang paling sedikit untuk haid, maksimal, bukan sedikit, maksimalnya adalah 15 hari. Paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Jadi kalau istri kita haid, kemudian pagi dia haid, lalu sampai sore, sampai besok pagi lagi dia gak keluar-keluar, kata Al-Imam Syafi'i, batasnya 1 hari 1 malam. Jadi selama 1 hari 1 malam itu belum boleh dia sholat, belum boleh dia masuk masjid, belum boleh dia nyantum Quran, dia baca Quran, tawaf, dan juga belum boleh digauli oleh suaminya. Sampai 1 hari 1 malam. Maksimalnya adalah 15 hari. Kalau dia haid dan ternyata lewat dari 15 hari, hari ke-16, ke-17, ke-18, dia masih keluar terus darahnya, maka dianggap sudah bukan haid lagi karena darah yang keluar lewat dari 15 hari adalah darah istihadah, darah penyakit. Jadi gampang caranya. Terus bagaimana kalau seandainya ada seorang wanita, dia haid selama seminggu, setelah itu darah berhenti. Berhenti karena dia menyangka sudah berhenti, maka dia mandi janabah, maka suaminya menggaulinya malamnya itu. Ternyata besok paginya keluar lagi itu darah. Nah, apakah darah yang keluar lagi besok paginya setelah dia mandi janabah kemarin dan malamnya bergaul dengan suaminya, apakah darah itu adalah darah haid juga atau bukan? Kalau kita menggunakan sistem ini, maka darah itu termasuk darah haid. Kenapa? Karena memang masih dalam rentang waktu belum 15 hari. Jadi 15 hari ini bisa digunakan sebagai patokan bahwa selama masa itu kalau masih keluar darah berarti masih di luar haid. Tapi kalau sudah berhenti total, tidak keluar-keluar lagi, ya berarti hanya sampai pada hari terakhir dia keluar darah tersebut. Kemudian selain kita mengenal jumlah mudah yang paling sedikit untuk haid dan juga mudah yang paling lama untuk haid, kita juga harus mengenal berapa lama minimal dan maksimal dari masa suci. Antara satu haid dengan haid berikutnya ada tenggang waktu masa suci. Umumnya 23 hari, karena umumnya sebulan sekali haid 7 hari, sisanya adalah masa suci. Tapi tidak semua wanita mengalami hal itu. Jadi kadang-kadang waktunya enggak ketahuan. Maka para ulama kemudian mengatakan bahwa untuk masa suci minimalnya harus 15 hari. Minimalnya 15 hari. Jadi kalau ada seorang wanita selesai dari haid, hari ini dia selesai, maka hari ini hitungannya hari pertama. Besok hari kedua, besok hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 15. Seandainya belum 15 hari, katakanlah baru hari kelima dari dia suci, tiba-tiba keluar darah lagi. Maka yang keluar ini tidak bisa dikatakan sebagai darah haid. Kenapa? Karena belum mencapai batas minimal dari masa suci. Jadi masa suci itu harus minimalnya 15 hari. Kalau keluar darah dianggap bukan darah haid. Kalau tidak keluar darah, pokoknya sampai 15 hari. Setelah 15 hari itu, kalau dia keluar darah itu haid. Kalau tidak keluar darah, diteruskan terus sampai berapapun. Dan para ulama mengatakan untuk maksimalnya tidak ada batas. Sehingga kalau dia nggak keluar-keluar haid umur-umur, ya sudah, berarti dia tidak perlu berhenti dari sholat, puasa, tawaf, atau berkumpul dengan suaminya. Ini yang disepakati oleh para ulama, annahu la hadda li aktsari tuhri al-mutakhallil baina al-haidataini wa ikhtalafu fi aqallihi. Tapi kalau minimalnya para ulama tadi berbeda. Yang saya sebutkan barusan adalah mazhab Syafi'i yang paling banyak dianut oleh umat Islam, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Malik mengatakan bahwa batasnya bukan 15 hari minimal dari suci haid itu. Minimalnya adalah 13, 13 hari. Wal haqqu annahu lam ya'ti fi taqdiri aqallihi dalilun yang hadu bil ihtijaji bihi. Tetapi memang tidak ada dalil yang secara tegas baik berupa Al-Qur'an ataupun sunnah tentang batas maksimal dan minimal ini. Ini semuanya adalah ijtihad dari para ulama yang sudah melakukan penelitian banyak tentang hal tersebut. Baik hadirin sekalian, sebelum saya buka forum untuk tanya jawab, ada beberapa hal yang memang perlu ditegaskan terkait dengan masalah haid dan janabah ini. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kalau orang haid itu tidak boleh sholat, saya tahu dalilnya, juga tidak boleh tawaf, tapi kalau tidak boleh baca Quran, ini dalilnya mana? Tidak boleh baca Quran, tidak boleh masuk masjid. Kan yang tidak boleh masuk masjid kan hanya orang yang junub, illa abiri sabilin, bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yang tidak boleh masuk masjid adalah orang yang sedang dalam keadaan junub. Tapi kalau orang itu dalam keadaan haid, kok tidak ada dalilnya? Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa seorang yang dalam keadaan haid itu tidak boleh masuk masjid. Nah, sebenarnya di sini tetap letak titik masalahnya. Walaupun tidak ada dalil tentang orang yang haid tidak boleh masuk masjid, akan tetapi para ulama mengatakan bahwa dalil tidak boleh masuk masjidnya bukan karena semata-mata haidnya, tetapi karena seorang yang haid itu posisinya dalam kondisi sedang janabah. Kan ayatnya berbunyi begini, ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini bunyi ayatnya begitu. Wahai orang yang beriman, la taqrabu sholah, janganlah kamu mendekati sholat. Maksudnya enggak boleh sholat. Dan di sini makna la taqrabu sholah, kalau dalam ilmu usul fikih, yang disebutkan sholatnya, tapi yang dimaksudkan adalah tempat sholatnya. Jadi maknanya, makna fikihnya bukan janganlah kamu sholat, tapi makna fikihnya adalah janganlah kamu memasuki tempat sholat. Karena bunyinya la taqrabu. Sholat kan gak bisa didekati. La taqrabu sholah. Ya kan? Pergambar gak sama kita? Janganlah kamu mendekati sholat. Maksudnya apa? Nah, janganlah kamu mendekati tempat sholat. La tempat sholat itu adalah masjid. Jadi sebenarnya kalau mau ditafsirkan, la taqrabu shalah, janganlah kamu masuk ke dalam masjid. Sama ini dalam ilmu usul fikih ada istilah tanyakanlah kepada suatu kampung, was'alil qaryata, tanyakanlah pada kampung itu. Kalau logika kita menanyakan kepada kampung, emangnya kampung bisa ngobrol sama kita? Kampung kan gak bisa bicara. Nah, kekuatan bahasa Al-Quran adalah begitu itu. Sebenarnya yang diminta Allah pada kita, tanyakanlah pada penduduk satu negeri. Penduduknya, bukan negerinya, bukan kampungnya, tapi orang yang tinggal di situ. Maka bunyi ayat An-Nisa ayat 43, wala taqrabu sholata, janganlah kamu mendekati sholat, itu janganlah kamu masuk ke masjid. Wala junuban illa abir, janganlah masuk masjid orang yang mabuk dan juga orang yang dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya sekedar lewat saja, mengurus masjid. Udah berapa hari gak ketemu istrinya, ngantuk tidur di masjid, mimpi keluar maninya. Nah itu dia keluar mandi janabah di luar. Nah sambil dia keluar kan dia melewati masjid, itu gak apa-apa kata Allah, illa abiri sabilin, kalau cuma lewat saja. Kaitannya seorang dengan orang haid adalah wanita yang sedang haid itu dia posisinya juga janabah. Nah karena dia janabah, junub, sama hukumnya dengan orang yang tadi keluar mani. Karena yang membuat orang menjadi janabah itu ada 6. Mungkin saya pernah sampaikan juga di sini. 6 hal yang membuat orang jadi janabah, otomatis 6 orang itu enggak boleh masuk masjid. Dari 6 itu kita bagi menjadi 2 kelompok, 3 khusus hanya perempuan, 3 lagi laki-laki dan perempuan bisa. Nah, yang khusus untuk perempuan adalah wanita yang haid. Kalau dia haid, dia jadi janabah. Wanita yang nifas, kalau seorang wanita melahirkan dan keluar darah setelah itu sampai berapa hari, setelah itu dia dikatakan nifas, maka dia junub. Yang ketiga, seorang wanita yang melahirkan anak walaupun tidak keluar darah, melahirkan anak, cesar dan sebagainya, walaupun barangkali tidak keluar darah atau mungkin darahnya cuma sebentar, melahirkan itu adalah sesuatu yang membuat orang jadi janabah. 3. Nah, 3 lagi itu dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa? Yang pertama, hubungan suami istri, jima. Keluar mani, tidak keluar mani, kalau jima, janabah. Yang kedua, keluar maninya itu sendiri. Jadi kalau orang berjima, jimanya saja sudah bikin janabah. Keluar mani lagi, janabah juga. Tapi mandinya sekali aja, gak perlu 2 kali. Keluar mani saja tanpa jima, tidur mimpi, gitu kan. Atau anak muda onani misalnya, lepas dari masalah hukumnya, tapi itu menyebabkan janabah. Dan yang terakhir, yang juga dialami oleh laki-laki dan perempuan, seorang itu meninggal dunia. Jika seorang meninggal dunia, maka tubuhnya dalam kondisi janabah. Karena itu ada memandikan mayat, ghusnul mayit, memandikan orang yang meninggal. Jadi ketika seorang wanita tidak boleh masuk masjid, bukan apa-apa, bukan karena darahnya takut mengotori masjid, tapi karena dia dalam kondisi janabah. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan berikan kesempatan pada hadirin sekalian untuk menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan masalah haid atau yang ada kaitannya dengan itu. Soal yang terfaktor, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mengenai pembatasan haid kan tadi disebut salah satunya adalah mengenai warna darah yang mengalir. Nah, kalau yang sejauh yang saya tahu kan warna darah itu bisa merah, coklat, kuning, dan kecoklatan. Nah, semuanya yang disebut bersih itu sendiri, apakah betul-betul sudah tidak berwarna atau boleh sampai dengan toleransi seberapa? Ya, begini. Ada sebuah hadis yang bunyinya dari Fatimah binti Abi Qubais. Anaha kanat tustahadu faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana damul aydi fa innahu aswadun yu'raf, fa idza kana kadhalik fa amsiki an shalah, fa idza kana al-akhar fa tawaddi wa salla wa salli fa innama huwa 'irqun. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Daruqutni. Fatimah binti Abi Qubais pernah mengalami istihadah, keluar darah. Faqala lahan Nabi, Nabi berkata kepadanya, idza kana damul haidi, kalau darahnya darah haid, fa innahu aswadun yu'raf, maka darah haid itu warnanya hitam, yu'raf. Ya, yu'raf ini bidhammil awal wa fathir ra, ay ta'rifuhun nisa, pokoknya orang perempuan tahu dah, kata Nabi begitu. Nah, masalahnya kan sekarang orang perempuan yang mana nih? Kalau di zaman sekarang orang perempuan kita banyak kan nggak tahu ini darah haid atau bukan. Nabi mengatakan yang namanya darah haid itu warnanya hitam, ya, warnanya hitam dikatakan aswad yu'raf. Fa idza kana kadzalik, kalau yang keluar warnanya darah kehitaman seperti itu, fa amsiki 'anil shalah, maka jangan sholat. Fa idza kana al-aqar, tapi kalau warnanya enggak seperti itu, fatawaqti, maka berwudulah. Wa shalli, dan salatlah, innama huwa 'irqun, karena itu sesungguhnya darah yang bukan haid, tapi itu darah yang, ya, darah yang biasa. Jadi itu dikatakan sebagai istihadhah. Jadi launuhu yushtaratu fi damil haidi ay yakuna 'ala launin min alwanid damil aqiyah. Itu ada beberapa, ada yang tadi saya bilang ini barusan, sawad, sawad itu dari asur hitam. Tapi ternyata darah haid enggak cuma hitam saja, ada juga yang berwarna hamrah, di annaha aslu launid dam, warnanya merah jadi, Pak, karena itu adalah warna asli dari darah. Tapi ada juga warnanya asfarah, kuning-kuningan, wahiya ma'un tarahul mar'ah kasadiri ya'luhu israr, dan juga ada yang kadirah. Kadirah ini at-tawassut baina launil bayad wa sawad, pertengahan antara warna hitam dengan warna putih. Putih sama hitam itu jadinya abu-abu kali ya. Kalma'il wasikh, seperti air yang kotor. Nah, jadi semuanya ini juga menunjukkan ciri dari darah haid. Maka dengan demikian, karena memang susah nih membedakannya apakah ini haid atau bukan dan sebagainya, para ulama kemudian menggunakan hitungan hari. Jadi kalau nanti perhatikan lagi bentuk atau warna darahnya, tapi harinya saja, dengan hari itu lebih mudah untuk membedakan apakah ini masih haid atau enggak, dengan sistem kalender, bukan lagi dengan melihat wujud fisiknya. Karena boleh jadi darahnya orang Indonesia dengan darah orang Arab warnanya bisa beda itu, karena makanannya beda. Ya, mereka hidup di negeri yang berbeda, kebiasaannya beda. Sampai Nabi pun juga bilang, pokoknya warnanya hitam, pokoknya perempuan tahu dah. Gitu. Nabi sendiri juga tidak menjelaskan secara lebih spesifik apa dan bagaimana bentuk darah tersebut. Begitu jadi. Ada lagi? Ada pertanyaan melalui SMS, Ustaz. Perkembangan nih. Sebetulnya sholat juga bisa. Jadi saya belum umumkan bahwa jamaah bisa langsung tanya via SMS dan akan diterima langsung di komputer beliau, di laptop beliau bisa. Mungkin karena ini ada perkembangannya sekarang, mulai Rabu depan atau mulai Selasa depan akan kami umumkan sebelum kajian. Jadi nanyanya nggak perlu malu. Pertanyaannya adalah, kalau perempuan haid niatnya ke masjid untuk cari ilmu, misalnya untuk menghadiri satu kajian, terus dia membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, katanya boleh, bagaimana keterangannya, Ustaz? Pertama, masalah masjid. Tidak semua aset masjid itu adalah wilayah suci yang tidak boleh dimasuki oleh orang yang junub. Bahkan di masjid pun juga kita bisa buang air kan, ada kamar mandinya, ada tempat wudunya. Tentu saja tempat itu bukanlah wilayah suci dari masjid. Jadi tidak semua aset masjid itu adalah tempat suci. Kalau kita masuk pesantren atau masjid-masjid di tradisional di kampung-kampung kita, biasanya pakaiannya bikin garis suci. Nah, itulah garis yang mana itu wilayah suci, di mana orang yang tidak dalam kondisi tahir, ya, dia punya hadas besar, tidak boleh masuk ke situ. Nah, cuma masalahnya sekarang apa nih batasan mana yang suci, mana yang tidak? Apakah batasnya ruang sholat yang dalam, atau atas bawah, atau teras, atau halaman, atau yang mana? Nah, sebenarnya jawabannya sederhana. Semua itu ditentukan oleh takmirul masjid, yang bertanggung jawab mengatur masjid itu. Tanyakan kepada beliau, Pak, batas sucinya mana? Nah, mereka inilah yang punya hak dan wewenang menyebutkan, ini loh batas suci. Nah, kalau memang batas sucinya ini, anggaplah misalnya ruang dalam ini tidak termasuk yang atas, sebatas pintu masuk di pinggir-pinggir ini. Teras bukan wilayah suci. Berarti wanita yang haid boleh duduk di situ. Atau laki-laki yang dalam keadaan janabah boleh duduk di situ. Kenapa? Karena tidak diikrarkan bahwa itu wilayah suci. Memang itu bagian dari masjid, termasuk halaman masjid atau aset milik masjid, tetapi bukan termasuk wilayah suci. Maka kalau bukan wilayah suci, tidak apa-apa seorang yang dalam keadaan janabah, haid, nifas dan sebagainya duduk ada di situ. Nah, di sini perlu juga para takmir masjid atau pengurus masjid mengerti juga ilmu fikih. Jika kalau bikin pengajian khusus ibu-ibu atau akhwat itu misalnya, nah itu ditetapkan, diumumkan dulu, ibu-ibu yang dalam kondisi haid duduknya sebelah sini bu, ini wilayah yang bukan suci, silakan duduk di situ. Yang sebelah sini wilayah yang suci. Mendengarkan nggak masalah, hadir nggak masalah. Makanya Rasulullah SAW kalau bulan apa namanya sholat Idul Fitr, Idul Adha misalnya, wanita wanita yang haid disuruh datang. Tentu saja datangnya nggak masuk ke dalam masjid. Nah, duduknya di tempat yang memang bukan masjid, mungkin di halamannya atau di terasnya, atau ada satu ruangan khusus yang dikatakan itu bukan wilayah suci. Yang kedua, masalah membaca Al-Quran. Kalau dalam keadaan haid, wanita memang tidak boleh melafazkan Al-Quran. Di sini perbedaannya adalah para ulama mengatakan beda antara melafazkan dengan memegang mushaf. Kalau memegangnya jelas nggak boleh. Tapi kalau melafazkannya selama tidak bersuara, jadi hanya di dalam hati, misalnya kebetulan istrinya hafizah, penghafal Quran. Hafizah itu kan mau tidak mau setiap hari dia harus memutar terus memorinya biar nggak lupa murojaah. Nah, bagaimana kalau dia 2 minggu haid tidak sholat, tidak baca Quran, lupa? Para ulama mengatakan boleh, tapi bacanya dalam hati. Jangan megang mushaf, bacanya dalam hati. Masalahnya megang mushaf itu, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang la yamassuhu illal mutahharun, tapi jumhurul ulama tetap berpegang pada tidak boleh memegang mushaf. Dan mushaf itu adalah segala sesuatu yang memang tertulis di atasnya ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Jadi kaligrafi ini kan termasuk mushaf nih. Maka kalau wanita haid tidak boleh pegang itu, karena itu bagian dari mushaf juga, apa yang ada di batu dan sebagainya. Dan saya kira kita sudah pernah bahas ini pada pekan-pekan sebelumnya. Kalau baca tafsir Quran, mungkin maksudnya bukan tafsir kali ya, terjemahan Quran, tentu saja tidak mengapa baca terjemahannya. Karena yang namanya terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu adalah terjemahan. Belum pernah ada Al-Quran itu berbahasa Indonesia. Nah, kalau ada terjemahan Quran, dia boleh memegangnya kalau cuma terjemahan saja, atau dia juga boleh membacanya dengan suara yang keras. Misalnya ada lomba puisisasi terjemahan Al-Quran, kan pernah ada itu. Atau misalnya dalam satu acara ada qori baca Quran dan ada tari tilawah. Tari tilawah itu bukan Quran. Jadi kalau mau dibaca tidak apa-apa. Cuma megang kertas yang ada tulisan Arab Qurannya tetap tidak boleh. Quran terjemahan Departemen Agama itu memang ada terjemahan, tapi juga ada ayat Qurannya. Nah, dalam hal ini sebenarnya tetap hitungannya mushaf. Tapi kalau terjemahannya saja difotokopi, cuma terjemahan tetap dipegang, tidak apa-apa. Dibaca juga tidak apa-apa, karena terjemahan itu kalau cuma terjemahan bukan mushaf dan juga bukan Al-Qur'anul Karim. Begitu jawabannya. Cukup? Satu lagi. Satu lagi. Nah, kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz mau nanya, jadi sekarang ada jenis cabai itu yang bila perempuan minum pil itu tidak head di selama perempuan itu minum. Jadi kalau selama perempuan itu minum pil cabai terus itu nggak pernah head, itu hukumnya gimana itu Pak Ustaz? Minum apa? Pil. Oh, pil anti haid ya? Ya. Minum pil anti haid selama memang dokter membolehkan untuk kepentingan tertentu, para ulama nggak berani mengatakan tidak boleh, karena memang hitungannya adalah keluar darah. Ada kan dibuat darah itu jadi nggak keluar dengan obat-obatan tertentu, yang dilihat zahirnya saja. Dalam ilmu fikih begitu, nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita ini membuat kesimpulan hukum berdasarkan yang zahir. Yang zahir itu apa? Lihat, darah keluar apa enggak? Enggak, sudah, berarti bukan haid. Lepas dari masalah dia minum obat atau tidak minum obat. Makanya ketika para dokter memberikan pil penunda haid buat jamaah haji, para hajah yang berangkat ke tanah suci, biar pas waktu tawaf ifadah misalnya dia dalam kondisi suci, para ulama mengatakan boleh, tidak masalah ya. Yang penting dapat rekomendasi dari dokter. Kenapa harus ada rekomendasi dokter? Jangan sampai gara-gara mau ibadah tapi salah makan obat kemudian jadi madorot. Itu aja intinya. Kalau ternyata aman minum pil penunda haid itu, ya berarti sudah gak ada masalah. Lepas dari masalah kemudian nanti setelah itu haidnya jadi gak teratur dan seterusnya. Jadi kalau bibitnya hukumnya apakah minum pil penunda haid itu boleh? Jawabannya boleh. Para ulama membolehkan selama dokter mengizinkan agar tidak terjadi madharat. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah seseorang melakukan sebuah operasi gak ada urusan kenapa-napa terus dia bikin jadi dia tidak pernah haid, nah ini judulnya malah lain lagi. Artinya kan kalau dia tidak haid-haid berarti buaitohnya, sel telurnya itu dibuang atau rahimnya diangkat, jadi dia tidak punya anak dan seterusnya. Nah ini mungkin babnya berbeda lagi. Kalau alasannya memang karena semata-mata kesehatan, ada orang kena kista, kanker dan sebagainya, mau nggak mau rahimnya diangkat, kalau nggak dia jadi korban, nah, tentu saja ada rukhsah atau ada keringanan. Tapi kalau semata-mata cuma tidak mau punya anak, dan di sini menyalahi sunnah Rasulullah dan juga sunnahullah itu sendiri. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.